Syekh Bukhari sampai mengatakan hadzal rajul ma yasluh lidda'wah, enggak pantas untuk berdakwah ini orang. La yasluh, la adab wa la akhlaq, rajul sayyi, kadzab, kata Syekh Abdullah Bukhari. Hadza dul akmal falyasma' ar-rajul. Tahun 2008 nasihat sampai Syekh Abdullah Bukhari, waktu itu ada beberapa orang yang bersama Dul Akmal yang akhlaknya kurang lebih sama, didudukkan oleh Syekh Abdullah Bukhari mulai pagi berlanjut sampai sore atau malam, waktu itu saya lupa persisnya, minimalnya sore. Di malam hari selepas sholat isya, kebetulan saya sholat di sebelah Syekh Abdullah Bukhari, saya takbir, Syekh Abdullah Bukhari di sebelah. Selesai salam, dikir sejenak, Syekh Bukhari mengajak bicara ana, ya Luqman, sambil menuding kepada duat yang ada di masjid. Haula kulluhum misal haula, ini yang ada di masjid ini para dai sama seperti yang tadi jalsah mulai tadi pagi itu, sampai merah wajahnya Syekh, capek, sudah lelah. Ana terdiam, malu. Karena Syekh melihat sekian contoh orang-orang berakhlak jelek, orang-orangnya yang bersama hadzal rajul Abul Mundzir ini. Wallahi haula la yasluh lidda'wah. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan pada waktu itu juga, "Lau kanat lima syiah, kalau seandainya aku punya hewan ternak, isma'u ya thalabatul ilm." Bagaimana sabarnya asatidzah? Kalau saya punya hewan ternak, saya enggak pasrahkan pengurusan, pengembalaan hewan ternakku pada mereka-mereka ini, Dul Akmal CS ini. Apalagi urusan anak-anak salafi ini, antum-antum dan semisalnya ini. Ternak enggak ana serahkan kepada dia. Hewan ternak, kambing, sapi, onta, dan sejenisnya. Enggak ana serahkan kepada mereka-mereka ini. Maka ana jawab, ya Syekh, dengan nada malu ana jawab, mereka-mereka ini duat yang ada di masjid, ya, Masjid Al-Ansar. Alhamdulillah mereka ala khair, ala khuluq tayyibah. Haula laisu kama taron ya Syekh. Mereka ini tidak seperti yang kau antum pandang, antum dapati dari Dul Akmal dan sejenisnya. Memalukan. Kalau cukup waktu ana kisahkan dialog apa saja yang terjadi di sana dan pengakuan-pengakuan Dul Akmal dari majlis itu. Sudah berjalan waktu 2009 bertahan, muncul enggak lama setelah itu fitnatul hajuri. Fitnatul hajuri. Orang ini ternyata bergabung dengan fitnatul hajuri. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sebelum bicara tentang Sa'afiqo dan yang lainnya. Fitnatul hajuri mulai muncul tahun 2006 kurang lebih. 2007 hingga 2013. Insyaallah demikian. Pada saat itu hadza Dul Akmal bergabung dengan hajuriyin berhadapan dengan asatidzah. Dinukilkan oleh Ruzaid dalam sebuah tulisannya yang beredar di Indonesia dan diterjemahkan pada 1436 Hijriah, yakni 3 tahun yang lalu, orang ini menceritakan bahwa kata dia, saya berkunjung ke Syekh Rabi, ya, dan terjadi perbincangan dengan Syekh Kemudian Syekh Rabi menyatakan kepada Dul Akmal, yablughuna anka annaka tudafi' anil hajuri. Sampai berita kepadaku wahai Dul Akmal bahwa engkau membela al-hajuri. Faqala Dul Akmal, amma qabla at-tahdhir minhu wa mimma waqa'a fi fa na'am wa mithli mithlu kulli salafiyyin fi dhalik wa amma ba'da at-tahdhir minhu wa bayan ma 'indahu min tawamin fala wallahi ma dafa'tu 'anhu wa innama hadhihi tuhma yuridu ba'dun nas ilsaqaha bi wa ana minha bara'. Ini tulisannya Ruzek yang anda bacakan. Ruzek menceritakan. Kata Dul Akmal, wahai Syekh, kalau yang dimaksud ini adalah sebelum tahdir dari hajuri, maka ya saya akui bahwa dia bergabung dengan hajuri. Nah, aku permisalanku sama seperti setiap salafi yang lainnya. Maksudnya apa? Setiap salafi asatidah bergabung dengan hajuri sebelum ada tahdir dari Syekh Rabi. Qala mithli mithlu kulli salafi fi dhalik ay fi fitnatil hajuri. La kadzabta ya akhi. Al-asatidah dari awal fitnah tahun 2006 punya mauqif yang jelas bahwa al-asatidah bersama masyayikhul kibar tidak menerima tahdir-tahdir al-hajuri ya, terhadap pihak-pihak yang ditahdir kala itu. Kadzabta. Dan nanti kita akan lebih tahu, lebih jauh lagi tahu tentang apa sebenarnya orang ini. Dan ambil pelajaran ayuhal ikhwah. Sementara kalau setelah tahdir dari Yahya al-Hajuri, maka anda tidak pernah bergabung dengan dia. Demi Allah aku tidak pernah membela dia. Kita perlu tahu sejarah kan ya, bahwa tahdir terhadap Yahya al-Hajuri itu datang secara bertahap, baik sifatnya umum di halayak dan tersebar secara internasional, ataupun dalam majelis-majelis khusus atau nasihat-nasihat khusus orang per orang, termasuk Dul Akmal ini. Antum kan selama ini gak pernah tahu ini semua, dan asatidah diam karena asatidah tidak ingin menyibukkan, tapi karena ada pihak yang salah memahami tadi ya, asatidah dikira tidak menasehati, tidak menasehatin, bersu'udzon kepada asatidah. Maka sekarang ana jelaskan. Wasbiru. Pertama perlu diketahui bahwa Dul Akmal ini sudah pernah mendapatkan nasihat secara khusus dari Syekh Rabi, kalau tidak di awal tahun 2010 atau di akhir 2009. Dari mana kita tahu? Syekh Rabi sendiri yang bercerita. Ketika itu datang Ustaz Ahmad Khadim kepada Syekh Rabi dan hadar rajul askari. Hadar rajul datang kepada Syekh Rabi tahun 2010. Kemudian Syekh Rabi melihat tidak kenal, dua orang ini tidak kenal Syekh. Syekh Rabi langsung bertanya, ini ada persaksiannya, persaksian Askari dan Ustaz Ahmad Khadim tertulis dalam data ini. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi, antuma ma'a man? Ma'a Luqman wala ma'a Abil Mundhir? Antum berdua bersama siapa sikapnya? Bersama Luqman atau bersama Abul Mundhir? Maka Askari menjawab, ma'a Luqman ya Syekh. Ja'ani qabla fatra qabla ayyam Abul Mundhir wa shaddadtu 'alayhi fi amri al-hajuri. Telah datang kepadaku beberapa waktu yang lalu Abul Mundhir dan aku tegaskan kepada dia tentang masalah al-hajuri. Nasihat. Berarti sudah dinasihatin oleh Syekh. Fahimtum? Ayo. Sudah Tahun sebelumnya, kurang lebih tahun 2009, ya. Ini antum biar tahu, hadzal rajul shadiqun am kadzibun, bahwa dia mengatakan sebelum ada peringatan terhadap Al-Hajuri, ana memang betul bersama Al-Hajuri. Tapi setelah itu ana enggak, ya Syekh. Nah, baik. Tiba-tiba saat daurah tahun 2009 insyaallah, Syekh Khalid memanggil ana ke kamarnya. Tiba-tiba beliau menyodorkan rekaman penelponan Dul Akmal kepada Syekh Rabi, di mana dalam penelponan itu, ya, dia melaporkan tentang ana. Telepon, nih dengarkan, Syekh Khalid ingin menunjukkan bahwa Dul Akmal hadza qalilul adab ma Syekh Rabi. Ada antum belum tahu ini semua, dan tidak semua ustaz tahu. Ana dengarkan. Nah, pertanyaan Syekh, hal ikhwah jauh, ikhwah sudah datang? Ini bil makna, ya, karena enggak menghafal nusus, ya, kalam masyayikh. Sudah datang ikhwan? Rupanya sudah ada janjian mau telekonferensi. Nah, lai Syekh tafadhal, wal ikhwah jauh, ikhwah sudah datang? La ana wahdi ya Syekh, tafadhal. Tergambar enggak antum? Mau minta muhadharah, nasihat dari Syekh Rabi, dia sendiri yang dengerin. Syekh Khalid itu geleng-geleng kepala. Ish min adab. Syekh Rabi itu sepuh. Tidak gampang beliau kemudian waktunya untuk sesuatu yang enggak ada nilainya. Tapi Syekh menahan diri dan menyampaikan nasihat itu. Selesai nasihat tentang ukhuwah, mulai Dul Akmal, ya Syekh, lakin Al-Akh Luqman takallam fi Syekh Yahya. Tapi fi ayyi Syekh Luqman takallam fi Syekh Yahya? Ma adri. Fahimtum wala la? Ini bicara sama Syekh Luqman, berbicara tentang Syekh Yahya, ya Syekh. Tapi hal apa Luqman bicara tentang Syekh Yahya? La adri. Ana lihat, ya Allah, qalil adab. Qalil adab ma'a Syekh. Kita kalau mau menyampaikan pada Syekh harus menyiapkan data-data. Screenshot, rekaman di transkrip. Kalau sekedar ikhwan gitu menceritakan, walaupun kita percaya pada ikhwan, kita tunda dulu. Banyak cerita tentang Dul Akmal. Kita tahan dulu. Walaupun kita percaya kepada ikhwan yang menceritakannya. Sampai dapat rekaman, persaksian atau screenshot, ya, tulisan dia atau yang semisalnya. Ini dengan gampang, la adri. Ya subhanallah, ma'a syekh. Ana diperdengarkan oleh syekh. Isma' ya Luqman, isma', dengarkan. La haula wala. Sudah, Syekh Mai, ana ansahuka, kata Syekh. Dinasihatin, kata. Ya Syekh, mada nasihatuka li Luqman? Maksa. Hada laka wal jami, kata Syekh. Marah Syekh. Kita simpen. Ya, rekaman ini, ya, barakallahu fikum. Ini sudah dinasihatin, berarti dia bohong. Yang diceritakan oleh Ruzek, enggak tahu ini Ruzeknya yang berbohong atau Dul Akmalnya atau dua-duanya. Naam. Barakallahu fikum. Bahwa kalau sebelum tahdzir betul Syekh sudah. Kalau setelah tahdzir, wallahi ya Syekh, ma dafa'tu anhu, demi Allah bersumpah. Sudah, ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Orang ini ternyata juga hadir dan memberi semangat daurahnya Hajuriyin di Ngawi. Seingat ana tahun 2010. Dan perlu antum tahu, pada tahun 2009, saya ulangi, sebelum Hajuriyin mengadakan daurah di Indonesia dan keterlibatan Dul Akmal, Dul Qornain dan yang bersamanya dalam daurah Hajuriyin di Ngawi, Syekh Ubaid sudah mengeluarkan fatwa tentang Yahya Al-Hajuri. pada tahun 2009. Tapi Idul Akmal tidak peduli terhadap itu semua. Tetap ya ta'assab lil hajuriyin. Anaknya dimasukkan ke ma'had hajuriyin di Magetan. Anak dia dipondokkan ke sana. Setelah fitnah hajuri. Setelah masyayikh berbicara. Terkhusus Syekhna Ubaid. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Hadza dzul akmal. Baru terkait fitnatul hajuri. Asatidah diam. Barakallahu fikum. Ada yang menjelaskan di majelis ini tentang seperti ini? Pernah kepada antum al-qudama yang ada tahun 2010? Barakallahu fikum. Asatidah hanya bisa menulis surat kepada masyayikh. Proses nasihat. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Lebih jauh kita mengenal tentang orang ini. Dan sekaligus menjawab mungkin pertanda-tanya atau pertanyaan beberapa pihak. Tentang yang tadi telah disebutkan di awal majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Alhamdulillah.